আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم اما بعد الحمد لله malam ini kita kembali bisa mengkaji dan mendengarkan keterangan-keterangan agama Allah yang sangat kita harapkan dari keterangan-keterangan tersebut bisa menggugah jiwa kita untuk semakin lebih baik dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan Adabul Ishrah wa Dhikrus Suhbah wal Ukhuwah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Barakat Badruddin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazzi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada malam sebelumnya kita telah mendengarkan beberapa keterangan yang baik dari muqaddimah kitab beliau yang insyaallah taala malam hari ini kita akan lanjutkan masuk ke dalam inti kajian dan inti pembahasan kitab atau isi kitab. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullah, adabul ishrah. Famin adabil ishrah qala husnul khuluq. Husnul khuluq ma'al ikhwan wal akran wal ashab iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa innahu qala wa qad qila lahu ya وقد قيل له ما خير ما أعطي المرء قال حسن الخلق. Ada pergaulan, pertemanan, persahabatan dan muamalah antara seorang mukmin dan mukmin, mukmin dengan mukmin yang lainnya. Termasuk dari adabnya adalah berakhlak mulia, husnul khuluq. Termasuk dalam adab pergaulan, adab pertemanan, persahabatan, muamalah antara satu mukmin dengan yang lainnya adalah berakhlak mulia. Tentunya dalil dalam masalah ini sangat banyak. Tetapi apa yang telah kita dengarkan tadi dari beliau insyaallah taala telah mencukupi. Beliau berkata, akhlak yang mulia itu mesti diperhadapkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan tentunya kepada manusia secara keumuman, kepada kaum mukminin secara keumuman. Kenapa demikian? Karena ini dalam rangka mencontohi berkudwah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga keterangan beliau, akhlak, berakhlak mulia, berakhlak utama, bukan karena riaan, bukan karena ingin dilihat, bukan karena mencari pujian, tetapi dalam rangka mengikuti junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena ini mengikuti beliau, maka ini namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma yuti'illaha wa rasulah faqad faz. Dan yang lainnya dari nas dinilai seorang beruntung, dinilai seorang dicintai oleh Allah, dinilai seorang mengikuti Rasul mendapatkan pahala, itu namanya ibadah. Karenanya kita ulangi pengertian ibadah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ibadah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal zahiratan wa batinah. Ibadah itu adalah sebuah kata atau sebuah nama dari segala apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dari perkataan dan perbuatan secara zahir maupun secara batin. Mencontohi beliau adalah ibadah. Apa yang kita contohi kepada beliau atau dari beliau adalah berakhlak mulia. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu qala, di mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di mana didapatkan beliau pernah bersabda, waqad qila lahu, pernah dikatakan, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ma khair ma'utiyal mar'u, kira-kira apa yang paling utama, paling baik, sesuatu yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada seseorang, apa yang paling utama, apa yang paling baik yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada seseorang? Maka kata beliau, qala husnul khuluq, tentunya yang paling baik yang diberikan kepada seseorang adalah Allah memberikan taufik kepadanya akhlak yang mulia. Ini pertama kali. Yang kedua, apa yang paling baik diberikan, diperadapkan kepada teman, maka tentunya yang paling baik pula yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, yang utama. Itulah yang paling baik diperhadapkan kepada seorang, dan itulah juga yang paling baik yang Allah anugerahkan kepada seseorang, yaitu akhlak yang mulia. Walhamdulillah, dalam kajian-kajian kita yang lalu kita telah mendengarkan sedikit keterangan tentang akhlak, keutamaannya, dan bagaimana seharusnya kita berakhlak yang mulia. Tentunya di sini sebagai penyempurna dari keterangan kita tersebut, di mana seorang kalau berteman, seorang kalau bersaudara, seorang kalau bersahabat, seorang kalau berhadapan dengan manusia yang lain, berhadapan sama kaum mukminin, bermuamalah dengan mereka, maka yang paling utama diperhadapkan kepada mereka adalah akhlak yang mulia dan utama. Akhlak yang mulia dan utama. Jangan sampai saudara kita ini mendapatkan malahan gangguan dan malahan kejelekan dari kita. Karena kalau itu yang kita peradapkan kepada saudara kita, berarti Allah tidak memberikan kepada kita kebaikan. Allah tidak memberikan kepada kita kebaikan. Yang seharusnya kita memperhadapkan kepada siapapun dia dari kalangan kaum mukminin akhlak, perangai, adab, budi pekerti, sopan santun yang utama, yang akhirnya dia pun simpatik dan walhamdulillah dia pun menjalankannya. Sehingga pertemanan antara satu dengan yang lain kaum mukminin adalah gambarannya bagaimana mereka merealisasikan, bagaimana mereka mempraktekkan antara satu dengan yang lain, memperhadapkan antara satu dengan yang lain adab atau akhlak yang mulia. Itu yang paling baik diperhadapkan kepada seseorang, dan itulah pemberian Allah yang paling berharga di setelah diberikan kepadanya keimanan. Allah berikan kepadanya, membimbing dia kepada akhlak yang utama dan mulia. Karena itu, marilah kita semua, karena kita tidak luput dari persaudaraan, kita tidak luput dari pertemanan, kita tidak luput dari pertemanan, persaudaraan, persahabatan, tidak luput pula bergaul dengan manusia. Kita tidak ada yang tinggal di belahan bumi yang tidak ada manusia yang lain, tetapi kita tinggal di sekumpulan masyarakat, sekumpulan manusia yang mereka tentunya sering melihat dan sering berinteraksi dengan kita. Kalau sampai mereka mendapatkan kejelekan, maka tentunya boleh kita katakan ini adalah aib yang besar bagi seorang mukmin, aib yang besar bagi kita. Karena itu Rasulullah dengan tegas mengatakan dalam riwayat yang telah kita dengarkan tadi, khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kalimat perintah, pergauli manusia dengan dengan akhlak yang utama. Pergauli mereka dengan akhlak yang utama. Sebisa mungkin. Karena itu pula, agar kita lebih terbimbing bagaimana akhlak yang utama, akhlak yang mulia, perlu kita ngaji, belajar agama. Dengan ilmu itu akan mengarahkan kita bahwa inilah yang harus kita peradabkan kehadapan manusia. Perbuatan ini demikian. Kita tinggal bersama mereka, maka sebagaimana mereka ingin mendapatkan akhlak yang mulia dari kita, kita juga menginginkan akhlak yang mulia dari mereka. Dan tentunya sebagaimana yang sering kita ucapkan dari ayat hal jazaul ihsan illal ihsan, kalau kita memperadabkan kepada mereka pergaulan dan adab yang mulia, maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama dari mereka. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan apa? Kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Demikian. Pertemanan yang tua yang muda, yang muda yang tua, yaitu dengan akhlak yang mulia. Qala rahimahullahu ta'ala, tahsinud dhan, di antara ada pergaulan, dan ini tentunya masih sebetulnya dalam sub berakhlak mulia, tetapi dibuat bab tersendiri, yaitu berbaik sangka kepada saudaranya. Berbaik sangka kepada saudaranya. Tahsinul dhon. Kepada temannya, kepada sahabatnya, berbaik sangka. Wa minha tahsinu ma yu'an ma yu'ayinuhu min uyub ashabihi. Dari tahsinul dhon ini, yaitu dia selalu berbaik sangka dan mengedepankan dhon yang baik dari apa yang dia dapatkan dari aib kekurangan saudaranya. Dia memberikan uzur kepada saudaranya. Tidak lantas menghukumi saudaranya. Memberikan uzur kepada temannya. Memberikan uzur kepada kawannya. Tidak lantas menghukumi saudaranya. Faqad qala Ibn Mazin, al-mu'min yatlubu ma'adhira ma'adhira ikhwanihi wal-munafiq yatlubu ataratihim. Dikatakan Ibn Mazin, seorang mu'min itu selalu memberikan uzur kepada saudaranya. Memberikan uzur kepada saudaranya. Tetapi munafik itu selalu mencari ketergelinciran saudaranya, selalu dicari ketergelinciran saudaranya. Jadi mukmin dengan saudaranya selalu memberikan uzur. Tentunya semua dalam bimbingan syariat. Bukan berarti memberikan uzur tidak meluruskan, bukan berarti memberikan uzur tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, tetapi memberikan uzur beramal ma'ruf nahi mungkar kalau bengkok diluruskan dengan cara yang baik. Dan bab ini tentunya luas. Memberikan uzur kepada saudaranya bahwa mungkin dia waktu itu ya namanya manusia khilaf, mungkin dia dalam kondisi tidak normal, yaitu sakit, mungkin dia ada masalah tetapi kalau didapati saudaranya demikian perlu diluruskan, perlu diarahkan. Itu berarti saudara yang baik, mau meluruskan saudaranya, mau mengarahkan saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Dia tidak bergembira dengan ketergelinciran dan kesalahan tersebut, atau bahkan dia mencari-cari kesalahan dan mencari-cari aib saudaranya. Kalau seandainya tidak didapat, terus dicari, sehingga seakan-akan dia senang kalau saudaranya itu terjatuh. Ini tentunya bukan mukmin, karena mukmin yang dikatakan sebenar-benarnya keimanannya, dia akan saling tolong menolong kepada ketakwaan, kebaikan. Dan juga ini di sini babnya kalau mau diluaskan agak luas. Tetapi secara ringkas keterangan tadi mudah-mudahan mencukupi. Bahwa mukmin selalu memberikan apa? Uzur kepada saudaranya. Bukan berarti membenarkan kesalahan, memberikan uzur. Mungkin dia demikian, mungkin tapi ini salah, sebaiknya kita sampaikan kepadanya dan tidak bergembira di atas musibah yang dia dapatkan, ketergelincirannya, bahkan mencari-cari kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari berbaik sangka kepadanya. Kemudian wa qala Hamdun al-Qassar, idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udran fa in lam yaqbal dhalika fa antal mu'in fa antal ma'in. Apabila saudaramu atau ada dari salah seorang saudaramu, temanmu, sahabatmu tergelincir, terjatuh di dalam kesalahan, maka yang pertama yang engkau harus perhadapkan dan berikan kepadanya, memberikan ubur sebisa mungkin kamu memberikan ubur kepadanya, seandainya di sana bisa diberikan 90 udzur, maka kamu berikan 90 udzur padanya. Jadi sebisa mungkin kamu memberikan udzur kepadanya. Di mana kalau seandainya tidak ada pintu udzur padanya, kamu tidak bisa mencarikan ini udzur baginya, maka engkaulah yang sebetulnya tercela karena tidak bisa memberikan udzur kepada saudara. Sebaliknya engkaulah yang tercela. Kok enggak bisa memberikan uzur kepada saudaranya? Sebagaimana tadi dikatakan, mukmin berusaha untuk memberikan uzur kepada saudaranya apabila dia terjatuh di dalam kesalahan. Mungkin dia lagi kurang imannya, mungkin demikian, mungkin. Cuman kita berikan catatan yang penting. Bukan memberikan udzur berarti kita membenarkan apa? Kesalahan yang dia lakukan dan yang terjadi. Kita anggap itu tetap sebagai suatu kesalahan, kita luruskan. Tapi ini perlu diluruskan. Sehingga yang benar itulah yang diikuti. Al-haq hakun ayyustaba, kebenaran itulah yang paling pantas untuk diikuti. Adapun kesalahan, ya tentunya tidak pantas untuk diikuti. Cuman ini uzur baginya, kecuali setelah dia diluruskan, diarahkan, dia mengatakan ini benar, ini saya lakukan dalam keadaan saya menganggapnya itu adalah suatu perbuatan yang lurus, padahal itu adalah jelas-jelas kesalahan. Maka pada waktu itu perlu nasihat yang lebih tegas kepadanya, sampai pada taraf-taraf selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Maka memberikan udzur kepada saudara inilah di antara adab pergaulan yang mesti kita miliki, mesti kita bersifat dengannya, berbaik sangka kepada saudara kita. Kalau kita lihat para ulama kita, maka kita dapati mereka terhadap alim yang lain, mereka memberikan demikian banyak uzur dalam status alim yang satu dengan alim yang lain, mungkin tidak sezaman, mungkin tidak satu usia, tidak satu zaman, satunya telah wafat jauh, tidak satu usia, tidak pernah bertemu, tetapi mereka memberikan uzur. Uzur yang tentunya dapat ditolerir, Adapun kalau ternyata dia malahan didapati menganggap apa yang dia jelas-jelas terjatuh kesalahan di situ sebagai keyakinan, sebagai bentuk i'tiqad, bahkan sebuah prinsip, maka kita dapat yang alim yang lain memberi peringatan. Karena pada waktu itu tidak lagi ada pintu udzur karena dia berkeyakinan. Dia bahkan membela keyakinannya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kita yang masih sezaman, masih satu tempat antara satu dengan yang lain, tentunya membuka pintu uzur, memberikan uzur kepada saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang seharusnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, mu'asyaral mukmin wa minha mu'asyara al mawfuq bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Berikutnya, dalam ada pergaulan ini adalah seorang bergaul bermuamalah dengan yang benar-benar jelas agamanya, jelas keimanannya, dia tidak bergaul dengan orang yang tidak memiliki agama, tidak bermuamalah dengan mereka karena khawatir nanti berbahaya bagi agamanya, tidak bergaul dengan mereka yang tidak jelas keimanannya, dari munafikin, para zanadiqah dan yang sejenis mereka. Qala rahimahullah, mempergauli orang yang terpercaya, al-mawfuq bidinihi, terpercaya agamanya, juga diketahui dia itu adalah terpercaya amanah. Jadi bergaul dengan mereka orang yang dipercaya dengan agamanya dan amanahnya secara zahir dan secara batin. Secara zahir, secara batin. Orang-orang yang demikianlah yang kita bergaul, akrab, berteman, bersahabat dengannya. Sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun, dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-22. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, saling bercinta atau berkasih sayang, bercinta kasih sayang terhadap orang yang jelas-jelas memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Kamu tidak akan dapati mukmin yang benar-benar keimanannya mencintai orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Walaupun sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka, sekalipun mereka yang memusuhi Allah ini orang-orang terdekat dengan orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya tersebut, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya tersebut. Demikianlah karena telah ditetapkan oleh Allah di hati mereka keimanan. Allah pun mengokohkan mereka dengan ruh darinya subhanahu wa ta'ala. Mereka pula lah yang mendapatkan janji dari Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka inilah Hizbullah. Dan tentunya ketahuilah, sesungguhnya Hizbullah merekalah yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, bahwa pertemanan, persahabatan dibangun di atas agama yang hak, keimanan yang lurus, bukan dibangun di atas keinginan-keinginan yang tidak dilandaskan dengan agama. Dari keinginan dunia, karena ada orang bergaul karena semata-mata berharap dapat manfaat duniawi dari teman bergaulnya. Dari teman, dari sahabatnya, dia ingin mendapatkan manfaat duniawi saja. Dia tidak berteman kalau dia tidak mendapatkan manfaat duniawi. Demikian pula, dia ingin bergaul karena ada sesuatu yang dia inginkan. Yang seperti ini tentunya bukanlah pergaulan yang dibimbing oleh agama. Tetapi bagaimana dia bergaul? Karena di atas agama, dengan orang yang notabene agamanya lurus, benar. Karena tidaklah dia bergaul dengan orang yang seperti ini kecuali semakin baik agamanya dan semakin terbimbing dia di dalam agama. Karena itu, sebelum dia bergaul, dia memilih dulu siapa teman bergaulnya. Sebelum dia bergaul, dia memilih dulu siapa teman bergaulnya. Karena teman bergaul akan mempengaruhinya kalau dia salah dalam memilih. Kalau dia salah dalam memilih. Jadi dia bergaul dengan siapa yang pantas untuk dia ajak bergaul. Bukan eksklusif. Eksklusif itu dia tidak mau bergaul kecuali ada maksud dan tujuan sesuatu yang tidak terpuji dan tidak terbimbing dengan agama Allah. Dia mau bergaul karena ini satu suku. Dia mau bergaul karena ini orang-orang memiliki harta. Tidak. Tetapi dia bergaul, dia melihat ini agamanya lurus. Agamanya benar, keimanannya baik. Dia berharap dengan pergaulannya dia bertambah baik. Itu fasik. Ini agamanya rusak. Ini tidak kita bergaul kecuali, tidak kita bergaul padanya kecuali kita mendapatkan kejelekan. Maka yang seperti ini kita tidak mengajaknya untuk bergaul. Sebagaimana tadi kita katakan, sebelum dia berteman, dia lihat dengan cermat siapa yang dia mau ajak bergaul berteman ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia mempergauli siapa yang betul-betul terpercaya agamanya, amanahnya secara zahir ataupun batin. Kalau sudah jelas, maka beruntunglah seorang mendapatkan teman yang demikian. Beruntunglah dia yang mendapatkan teman yang demikian, karena tidaklah membawanya kecuali kepada ta'ah, kepada ketakwaan, kepada keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, aujuh al-mu'asyarah, beberapa sisi yang perlu diperhatikan ketika seorang atau ketika seorang ingin bergaul dan mempergauli siapa yang diajaknya bergaul dengan pertemanan. Yang pertama, kalau dia bergaul dengan al-masyayikh wal-akabir, kalau dia bergaul dengan guru misalnya, ataupun dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki usia misalnya, maka dia mempergauli mereka bil hurmati wal khidmati wal qiyam bi asghalihim. Dia memperhadapkan kepada mereka, karena ini tingkatannya guru atau ini adalah tingkatannya sesepuh, orang-orang tua kita, maka dia mempergaulinya dengan memberikan padanya pemuliaan. Pemuliaan. Pemuliaan di sini dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindak tanduk. Kami ini adalah orang tua, sudah berusia lebih daripada kita, dan dia adalah mungkin juga guru. Guru kita. Maka kita peradabkan kepadanya pemuliaan dan penghormatan. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana, bukan dari golongan kita, kata Rasulullah, yang tidak memuliakan kabirana, orang-orang tua kita, orang-orang yang dikatakan sesepuh kita atau guru-guru kita. Laisa minna, kata Rasulullah. Man lam yahtarim kabirona, dalam riwayat yang lain, menghormati mereka. Kemudian memperhadapkan kepada mereka, mempergauli mereka bil khidmah, yaitu dengan bentuk pelayanan. Aib anak muda dilayani dengan orang tua, aib. Anak muda itu yang melayani orang tua. Dan ini adalah pendidikan adab di keluarga kita. Tidak mungkin kita menyuruh orang tua kita untuk melayani kita, tidak mungkin. Tapi orang tua bahkan mengatakan, "Nak, kamu anak, kamu melayani orang tuamu." Tetapi ini bukan hanya di rumah. Ini secara umum yang tua melayani apa yang muda melayani yang terlebih lagi itu adalah gurunya. Guru mendapatkan posisi lebih dari sekedar usia sepuh. Kenapa? Karena guru telah memberikan kepadanya waktunya, ilmunya, bimbingan kepadanya, arahan kepadanya agar dia menjadi orang yang berguna bagi agamanya, berguna bagi orang tuanya, berguna bagi negaranya, masyarakatnya. Itu guru. Sehingga dia perlu melayaninya, khidmat. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dibuka sepatunya. Oleh sahabat beliau dalam permasalahan mengusap khuf. Beliau lantas mengatakan, "Enggak perlu, karena kaki saya masukkan ke dalam khuf itu dalam keadaan suci." Lantas Imam Nawawi dan yang lainnya, karena ini hadis di Sahih Muslim dan yang lainnya, mengatakan di sini ada faedah. Di mana seorang murid berkhidmat kepada gurunya. Bagaimana sahabat ini mau membuka sepatu siapa? Rasulullah. Bentuk khidmat. Tentunya selama khidmat di sini bukan suatu yang berdere-dere, bukan suatu yang menyelisihi syariat. Berkhidmat. Sehingga itu yang muda berkhidmat kepada yang tua. Ada orang-orang tua lagi duduk-duduk atau lagi bermajlis, kita sebagai anak muda menyapanya, menanyakan kabarnya. Kita melihat mereka mungkin lagi asyik bercengkrama antara sesama usia mereka. Dari orang-orang tua tawarkan, sebagai anak muda yang beradab, saya ambilkan minum dulu. Betapa mulianya pemuda ini. Atau tanpa dia memberitahukan, dia datang, "Afwan, walaupun cuma air putih." Ini adalah adab yang mulia. Agama kita membimbing adab-adab yang seperti ini. Terlebih lagi, mungkin itu gurunya. Mungkin itu gurunya, walaupun mungkin saya secara pribadi, kalau punya murid, tentunya akan menghindar dengan pelayanan yang seperti ini. Tetapi ini bukan nasihat untuk diri saya dan kepada saya, tetapi kita semua kepada guru-guru kita. Yaitu kita berkhidmat padanya, memuliakannya, menghormatinya, berkhidmat padanya dengan adab-adab yang utama. Wal qiyam bi asghalihim, dan juga membantu mereka kalau mereka memiliki kesibukan-kesibukan, kita bantu mereka. Ya, namanya orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, usia bertambah tua, tentunya kekuatan juga bertambah berkurang. Itu secara umum. Kalaupun tidak ditutup, tidak menutup kemungkinan ada orang tua di sana yang lebih kuat daripada pemuda. Tetapi secara keumuman orang tua dengan usia yang tua semakin turun apa? Kekuatannya. Semakin turun, semakin lemah, semakin rapuh. Maka tentunya sepantasnya bagi pemuda, bagi yang masih usianya masih muda, ini guru ini adalah orang yang dia tuakan. Sesamanya kaum mukminin tapi lebih tua darinya. Maka dia bantu. Mungkin ada barang yang diangkat, dia bantu. Biar saya angkatkan. Biar saya perbaiki. Kalau ini pergaulan kita, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi mereka al-masayikh, guru ataupun orang tua, walaupun kalimat masayikh juga adalah untuk orang tua, wal akabir juga untuk orang tua, juga tentunya diinginkan dengan guru, diinginkan dengan mereka pendidik. Maka bil hurma wal khidma wal qiyam bi asgolihim, inilah yang sisi yang pertama yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang termasuk alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsana, orang-orang yang mendengarkan bimbingan yang baik kemudian dia mengikuti bimbingan tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.